pepatah sedekah ini mengagumkan nih. Sedikit demi sedikit langsung jadi bukit. Gak ada yang kebetulan. Semua sudah dalam rancangan Allah. Kalau kita emang percaya, jangan. Kalau emang kita gak percaya, ya sudah. Wayahnya kita emang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Temukan amalan-amalan yang bisa membuat kita gampang bayar hutang, gampang dapat jodoh, gampang dapat anak keturunan, kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, hal-hal yang bisa membuat hidup kita menjadi tersenyum kembali. Bersama saya, Yusuf Mansur, di Kuliah Online, hanya di wisatahati.com. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli DVD original Majelis Duha Nasional. Dah, Bapak udah sholat. Kepala Bapak ini lagi pusing. Ini bisa Anda dapatkan di seluruh simpul-simpul Majelis Duha Nasional di kota-kota Anda. Dan ini ceknya kamu terima. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan penjualan DVD Majelis Duha Nasional ini akan sangat membantu program dakwah Majelis Duha serta PPPA, Program Penghafal Penghafal Al-Quran. Kalau Allah udah bilang kun, maya kun, jangan kata satu minggu satu rumah ya. Anda punya hajat, punya masalah dalam hidup Anda. Ini tipsnya. Lakuin sholat berjamaah selama 40 hari di dalam masjid. Lakuin juga qobliyah dan badiahnya. Jangan lupa sholat duha dan sholat tahajudnya selama 40 hari. Insya Allah, bukan hanya permasalahan Anda yang akan selesai, tapi dunia akhirat akan mendekati Anda. Selamat mencoba. Bapak yang dirahmati Allah, mari kita baca suratul Waqiah. Saya meminta ini sebagai hadiah buat saya hari ini, dan saya hadiahkan juga Waqiah ini buat Bapak dan Ibu semua. Kalau kita memang susah, kita memang lagi butuh banyak duit, lagi butuh banyak rezeki, sholat duha temennya Waqiah. Duha, temannya Waqiah. Duha, temannya Waqiah. Terus aja begitu. Sampai kemudian Allah betul-betul membukakan pintu rezekinya buat kita semua. Ingat, ketika sudah terbuka itu pintu rezeki, kita jangan tinggalin apa yang sudah membuat kita bebas dari kesulitan-kesulitan kita. Kalau kita kemudian tinggalin, maka kita akan susah lagi. Kita akan sulit lagi, barangkali mungkin malah lebih susah daripada yang kemarin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaAllah. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Al-Fatihah li hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة أهله وإلى حضرة إخوانه وإلى حضرة أصحابه وإلى حضرة أمته إلى يوم الدين وإلى حضرة جميع الملائكة الله المقربين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وعلى جميع والدينا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita baca sama-sama suratul Waqi'ah. Sehabis ini kita minta kepada Allah agar Allah mendawamkan lisan kita, bibir kita, hati kita, pikiran kita mau berkenan membiasakan membaca suratul Waqi'ah. Syukur-syukur setiap pagi dan petang, setiap pagi dan sore, ba'da subuh atau ba'da duha dan ba'da asar. Syukur-syukur juga bisa baca lebih dari sekali, karena membaca suratul Waqi'ah ini adalah membaca Al-Quran Adan. Sedangkan suratul Waqi'ah adalah suratul ghina, surahnya orang-orang kaya, surahnya orang-orang Tuhannya adalah Allah Azza wa Jalla, surahnya yang bisa mendatangkan wasilah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhiba خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة

Kami memohon agar di tahun baru ini, ya Allah, Engkau ampuni dosa kami karena tidak ke masjid pada saat sholat subuh. Sedangkan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, fakan nama qoma lailah, seakan-akan dia sholat malam sepanjang hari, sepanjang malam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Belum lagi kami menghitung dosa kami. Sering sholat telat. Azan sudah berkumandang, keadaan kami belum berwudu. Azan sudah berkumandang, kami belum menyentuh teras masjid, teras musholah. Azan sudah berkumandang, kami belum ada di atas sejadah. Ya Allah, kalau kami hitung dalam satu waktu 5 kali kami sering telat, mungkin 5 kali 365 hari ini, ya Allah. 5 kali 351, 55 hari ini, ya Allah, kami melalaikan sholat. Belum lagi menghitung dosa-dosa kami di tahun-tahun yang sebelumnya. Ya Allah, jika sholat duha juga adalah hutang kepadamu, 2 rakaat minimal hutang kami kepadamu. Sedangkan Engkau mengatakan kepada Rasulmu, yang disampaikan lewat Rasulmu kepada kami umat ini, ya Allah, bahwa sejatinya kami harus bayar kepadamu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan pada kami. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dari seluruh persendian yang ada pada tubuh kami. Lalu itu cukup dengan pembayaran sholat duha 2 rakaat. Dan kami tidak menegakkan sholat duha itu, ya Allah. Bisa Engkau bayangkan betapa banyak dosa kami. Ada yang berumur 30 tahun. Lalu dia balik 10 tahun. 30 dikurang 10, 20 tahun. 20 tahun dikali 365 hari, dikali 2 rakaat. Ya Allah, banyak betul dosa kami. Ada yang berumur 40 tahun, makin banyak lagi dosanya. Ada yang berumur 50 tahun, makin banyak lagi dosanya. Ada yang berumur 60 tahun, makin banyak lagi dosanya. Ya Allah, kalau bukan karena fadilahmu, ya Allah, Engkau yang maha mengasihi, maha menyayangi, yang maha mengerti keadaan kami, ya Allah, tentu tidak akan pernah terbayar hutang-hutang kami ini, ya Allah. Belum lagi kalau Engkau menghitung dosa kami sebagai ayah, anak-anak kami malas beribadah kepada-Mu, lalu dosanya kami tanggung. Belum lagi kalau kami pimpinan di kantor kami, di lembaga kami, di sekolah kami. Duhai Allah, yang Maha mengampuni kami, ampuni kami, ya Allah. Jadikan sholat duha pertama kali laginya kami pada hari ini menjadi penghapus dosa meninggalkan sholat duha selama-lamanya yang lalu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tidak ada yang bisa mengerjakan ibadah kecuali Engkau yang membuat kami mampu mengerjakan ibadah, sempat mengerjakan ibadah, dan bisa mengerjakan ibadah. Maka ya Allah, setelah ini istiqomahkan kami. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika ada di antara hamba-Mu yang ikut salat duha bersama ini, ya Allah, sedang dia memiliki hutang, dia tahu lagi kemana caranya membayarkan hutang, maka jadikanlah dia mendawamkan duha ini, ya Allah, agar menjadi perisai dia dari segala masalah hutang. Jadikan dia juga mampu bangun malam, ya Allah, agar menjadi jalan lebih cepat di pertolongan-Mu hadir. Yakinkan dia bahwa lebih penting menegakkan sholat daripada mikirin hutangnya. Biarlah hutang menjadi urusan Engkau saja, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang betul-betul mahabbah kepada-Mu dan kepada Rasul. Dan saatnya mahabbah itu sudah datang, maka bayarkan hutang itu, ya Allah. Mungkin bila ada yang hadir di masjid ini, ada yang belum memiliki anak keturunan, atau bahkan mungkin belum menikah, kekaruniakan buat dia, ya Allah, anak yang soleh-soleha, jodoh yang soleh-soleha, yang Kau carikan, Kau pilihkan untuk kehidupannya. Jika ada yang hadir di sini yang belum bekerja, berikan pekerjaan buat dia, ya Allah. Jika ada yang belum berusaha, berikan modal buat dia. Jika ada yang sudah punya kerjaan, punya usaha, berikan pekerjaan dan usaha yang barokah buat dia, ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami, ya Allah, li ziyaratil haramain. Mudahkan kami, ya Allah, li ziyaratil haramain. Mudahkan buat kami, ya Allah, li ziyaratil haramain. Li ziyarati Makkah al-Mukarramah wa li ziyarati Madinah al-Munawwarah. Izinkan kami semua yang belum berangkat, yang hadir di masjid ini atau yang mendengar rekaman setelahnya ini, Allah, memiliki kesempatan memakai kain ihram, mengucapkan talbiyah dari mulai miqat sampai kemudian masuk ke Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Izinkan kami mengucapkan talbiyah ini dalam keadaan kami sudah memakaikan ihrammu, ya Allah. Izinkan mata kami melihat Ka'bah-Mu. Izinkan telapak kaki kami merasakan nikmatnya lantai di tempat, ya Allah, di Masjidil Haram-Mu. Izinkan kami bertemu dengan Rasul-Mu, ya Allah. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang mencintai-Mu dan mencintai Rasul-Mu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tu'allimna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadikan juga, ya Allah, kami yang hadir di sini, keluarga kami, istri kami, suaminya, para ibu yang hadir di sini, anak-anak kami, orang-orang tua kami yang masih hidup, jauh dari penyakit, ya Allah, jauh dari bala, jauh dari musibah yang tidak sanggup kami, ya Allah, atas. Sehatkan kami, ya Allah. Jangan berikan kami penyakit-penyakit yang berat. Jangan berikan kami penyakit-penyakit yang tidak bisa kami atas. Jangan berikan kami penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya, yang susah obatnya, yang mahal obatnya, yang ribet, ya Allah, berobatnya. Karena itu jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur, yang mau beribadah, yang mau jalan ke masjid. Ya Allah, Rahman, Rahim. Jadikan juga kami pendakwah-pendakwah-Mu, ya Allah. Tanpa perlu menjadi ustaz. Jangan kami mengajak keluarga kami dulu, mengajak saudara kami dulu, mengajak tetangga kami dulu, mengajak kawan-kawan kami dulu untuk memulai apa yang sudah kami lakukan. Berkahi para guru-guru kami, ya Allah. Berkahi para kiai-kiai, para ulama-ulama, para habaib. Berkahi ilmunya, berkahi amalnya, berkahi jihadnya, berkahi dakwahnya, berkahi tabliknya. Berkahi, ya Allah, seluruh amal solehnya. Ya Allah, ya Rabbana. Berkahi masjid raya ini, ya Allah. Berkahi Masjid Al-Azham. Bersama para pemrakarsa, pendirinya, penggiatnya. Berkahi anak-anak remaja, berkahi DKM dan anggota-anggotanya, berkahi jamaah yang masuk ke masjid ini, ya Allah. Berkahi dunia dan akhiratnya, berkahi hidup dan kehidupannya, berkahi pekerjaan dan usahanya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon padamu, ya Allah, agar gerakan Masjid Tuhan Nasional, agar gerakan Majelis Tuhan Nasional menjadi program dakwah bersama kami, ya Allah. Tidak ada satupun anggota kami kecuali berniat mendawamkan duha sepanjang pagi, setiap pagi, dan kemudian mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk sholat duha. Ya Allah, ridhai kami yang punya usaha ini, Allah, punya ikhtiar ini, punya hajat, punya niat ini, Allah. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Iyyaka nasta'in. Surah Al-Ladin alaihim walidin ma'bun alaihim walabdallin wafirullah walidin amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya di hari tahun baru ini mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1431 Hijriah. Kita saling maaf-maafkan. Barangkali saya banyak kesan sombongnya bagi orang Tangerang, jarang silaturahim. Masya Allah Pak, semalam saja saya baru pulang jam 2 pagi. Langsung kita sholat malam, istirahat sebentar, kemudian sholat subuh. Habis dari perbatasan Indonesia-Australia. Tapi naik mobil. Beneran. Naik mobil dari kota Bandung menuju Pamempek, Garut. Pamempek itu ada di pesisir pantai Santolo. Dan itu ujung selatannya Indonesia. Saya berdiri di pinggir pantai Santolo. Seberangnya ternyata Christmas Island. Kepulauan dari Australia. Saya kagum kepada Allah yang memberikan negeri kita. Negeri yang besar sekali Pak. Sampai-sampai kita berbatasan dengan sedikitnya 7 negara. Di antaranya adalah Australia. Selama ini saya diantri sama Ketua MUI. Ya, Kiai Haji Basar, kata Ketua MUI, Australia sama kami sejengkal, gak perlu pakai pesawat, berenang nyampe. Nelayan-nelayan di sono, kalau nyebrang ke Australia, pakai tongkang Pak, sampan. Kita pakai sampan, kita pakai tiket, pakai paspor, pakai visa, dia pakai sampan. Alhamdulillah katanya banyak yang ketangkep. Ya, karena melewati batas negara. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya belum tahu rencananya kawan-kawan MDN. Mudah-mudahan Ustaz Rahim yang dapat amanah menggerakkan Tangerang sholat duha bisa nyambung dengan gerakan Indonesia menghafal. Jadi ada gerakan kita juga yang sama mulianya, yaitu gerakan Indonesia menghafal. Kita tidak habisin sekarang, insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi. Saya minta dibacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan pada hari di mana saya berkurang umurnya hari ini. Ya. Allah jadikan saya sayang.